السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين كم مسلمات رحمني ورحمكم الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ammal maqbarah fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah. Adapun kuburan, maka tidak berbeda hukumnya apakah kuburan yang baru ataupun kuburan yang lama. وَمَنْ انْقَلَبَتْ تُرْبَتُهَا أَوْ لَمْ تَنْقَلِبْ. Apakah yang sudah bercampur tanahnya ataupun yang belum. لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَائِلْ أَوْ لَا. Tidak berbeda apakah ada penghalang antara dia dengan tanah ataupun tidak ada penghalang, tidak berbeda hukumnya. Maksudnya berkait dengan yang tadi, larangan untuk beribadah di kuburan itu tidak berbeda hukumnya apakah kuburan yang baru atau kuburan yang lama. Tidak berbeda hukumnya apakah tanahnya sudah bercampur ataupun belum bercampur. Tidak berbeda hukumnya apakah ada hail atau tanpa hail, apakah ada penghalang atau tanpa penghalang. Mengapa mutlakon tidak ada perincian? Li'umumil ismi wa'umumil illah. Karena keumuman penamaannya dan karena keumuman alasannya. Apa namanya kalau beribadah di kuburan yang lama? Ibadah di kuburan. Kalau di kuburan yang baru, ibadah di kuburan. Kalau di kuburan yang sudah bercampur tanahnya, ibadah di kuburan. Kalau yang belum bercampur tanahnya masih baru, ya ibadah di kuburan. Kalau di atas sajadah, ibadah di kuburan. Kalau tanpa sajadah, ibadah di kuburan. Namanya sama. Alism wahid. Tapi ilatnya juga sama, alasannya sama. Dan Nabi menyatakan jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka tidak ada perbedaan yang baru, yang lama, tercampur, tidak tercampur, dengan alas, tanpa alas. Karena Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah tanpa rincian. Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa ma'lumun anna qubur anbiya la tanjus. Dan sudah sama-sama diketahui, kuburan Nabi tidak akan jadi najis. Ini bantahan sesungguhnya. Bagi beberapa fuqaha, ada sedikit fuqaha yang mengatakan bahwasanya kuburan atau dilarangnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu khawatir najis. Sehingga kalau kuburan masih baru, yang di bawahnya kafannya masih utuh, maka tanah di atasnya dipakai ibadah enggak apa-apa. Karena tidak jadi najis dengan serpihan-serpihan jenazah. Tetapi kalau sudah lama, yang dikhawatirkan sudah hancur, dan kemudian sudah ada binatang yang naik dan binatang yang turun, maksudnya pengurai-pengurai, sehingga tanahnya sudah bercampur, khawatir sholat di atas kuburan itu terkena serpihan-serpihan jenazah, dan itu najis, katanya begitu. Jadi kalau pakai alas, pakai sejadah, pakai tikar, gak apa-apa. Atau apalagi kalau diberi keramik, maka tidak mungkin lagi tercampur dengan najis, tidak mengapa. Ini adalah pendapat yang merjuh, pendapat yang lemah dan sangat lemah. Mengapa demikian? Ini jawabannya dari Syekhul Islam rahimahullah. Karena ilatnya bukan najis, maaf saja. Alasannya bukan karena najis. Mengapa? Karena Rasulullah menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Dan menyatakan dilaknatnya Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Tapi apakah para anbiya rusak jasadnya? Tidak. Jasad dan anbiya tidak rusak. Jasadnya para nabi tidak hancur dan tidak najis. Toh tetap dilarang. Toh tetap dilarang. Berarti alasan najis itu salah. Bukan itu alasannya. Ilatnya bukan itu. Kalau ilatnya karena najis, tentunya kuburan nabi tidak akan najis dan tidak akan rusak jasadnya. Sehingga barakallahu fikum, illatnya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Masih ingat ucapan beliau? Aku benci ada makhluk yang diagungkan sehingga kuburannya dijadikan tempat ibadah. Itu yang jadi illat, jadi alasan. Jangan mengagung-agungkan makhluk sampai kuburannya diistimewakan seperti masjid. Astagfirullah. Tempat ibadah itu masjid. Kuburan bukan tempat ibadah. Dan jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Apa kehebatannya? Sampai dijadikan kekhususan tempat ibadah. Kata Imam Syafi'i, akrah an yu'azzam makhlukun hatta yuttakhad qabruhu masjida. Aku tidak suka, aku benci ada makhluk yang diagungkan, dibesarkan sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah. Berarti ilatnya adalah jangan sampai manusia mengagungkan makhluk yang akhirnya mereka terfitnah. Yaitu bukan lagi berdoa kepada Allah, akhirnya berdoa kepada makhluk. Kalau itu alasannya, maka kembali pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, kuburan yang lama ataupun kuburan yang baru, kuburan yang sudah bercampur tanahnya dengan serpihan jenazah ataupun belum bercampur, apakah pakai alas atau tidak pakai alas, hukumnya tetap dilarang beribadah di kuburan. Tetap sama wabil jumlah, secara ringkas. Faman 'allala an-nahya 'anil salati fil maqbarah bi najasati turbah khassah fa huwa ba'idun. Ringkasnya, siapa yang beralasan menganggap bahwa illat, alasan dilarangnya beribadah di kuburan itu adalah karena najis, maka itu pendapat yang sangat jauh, tidak tepat, tidak benar. Ba'idun an maqsudin nabi, sangat jauh dari maksud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma la yakhlu an yakuna al-qabr qad bunya alaihi masjid fala yusalla fi hadhihi al-masjid. Kemudian enggak lepas, masjid atau kuburan dijadikan masjid tidak lepas dari dua keadaan. Imma dibangun bangunan masjid atau difungsikan fungsi masjid. Dua-duanya dilarang. Kalau dibangun bangunan masjid di atasnya, maka tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Sawa'un kana khalfal qabri au amamahu bighairi khilaf. Sama saja apakah di depannya kuburan, di belakangnya kuburan. Yang dibangun untuk mengagungkan kuburan itu, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Bighairi khilafin fil madhahib, dengan tidak ada perselisihan di antara madhab-madhab kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena Nabi sudah berkata, sesungguhnya orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabinya dan kuburan orang solehnya sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka kalian jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari yang demikian. Wa khassa quburul anbiya was salihin. Dan disebutkan secara khusus kuburan orang saleh dan kuburan para nabi. Karena biasanya mereka beribadah di kuburan karena kemuliaan orang yang dikubur. Maka Nabi menyatakan walaupun nabi sekalipun tidak boleh. Walaupun orang saleh sekalipun tidak boleh. Li'anna 'uquban nas 'ala quburihim a'zam. Karena biasanya manusia lebih banyak meramaikan kuburan orang-orang saleh biasanya. Watikhadiha masajid ashad. Dan biasanya mereka menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid lebih dahsyat dan lebih sering, lebih semangat daripada kuburan lain. Maka Nabi berkata, jangan jadikan kuburan Nabi atau kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Wa kadhalika in lam yakun buni alaihi masjid. Kemungkinan kedua, walaupun tidak dibangun masjid. Fahadha qadir takaba haqiqatal mafsada allati kana an-nahyu 'anil salati 'inda al-qubur min ajliha. Bahkan orang yang beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun, itu sangat-sangat menentang larangan Rasulullah SAW dan sangat membuat kerusakan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW untuk salat di sisinya. Apa kekhawatiran beliau? Akan terasa di hatinya sesuatu yang salah, keyakinan yang salah, akidah yang salah terhadap tempat tersebut. Allahu Akbar. Merinding. Karena kuburan di sebelahnya. Setelah merinding, ingat, ini wali min awliyaillah. Rasanya lebih khusyuk. Nah ini sudah mulai merasakan perbedaan masjid dengan kuburan. Di masjid biasa-biasa saja. Di kuburan ada merindingnya katanya, ada kerenteknya di hati, ada pikiran-pikiran yang menakutkan. Semakin khusyuk. Cerita kemana-mana. Ternyata tempat tersebut wah hebat. Betul-betul mujarab. Apanya yang mujarab? Pokoknya kalau kamu ke situ kamu akan merasakan apa yang saya rasakan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. sama sekali bukan dalil, bukan ayat, bukan hadis, tetapi perasaan. Yang kadang-kadang perasaan itu dipengaruhi oleh syaitan yang ada di situ. Ditiup-tiup tengkuknya. Merinding. Supaya tambah khusyuk. Dibayangkan begini. Bahkan sampai kemudian menampakkan diri. Seperti ada seorang syekh yang lewat. Saya ketemu sama syekh. Sangat mudahnya mereka ditipu oleh syaitan di kuburan-kuburan. Sangat mudahnya ditipu. Dan itu dianggap lebih khusyuk. Astagfirullah. Padahal justru semakin bahaya, bukan semakin khusyuk. Semakin bahaya, akidah kamu akan sesat, akan menyimpang nantinya. Berarti yang mati ini memiliki kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi diri kita di sana. Ila akhirnya. Kalam, ucapan-ucapan yang terbayang di benaknya keluar semua menjadi satu akidah, takhayul, khurafat dan seterusnya dan seterusnya. Wa kadzalika, maka demikianlah dibangun masjid ataupun tidak dibangun masjid tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inna kulla makanin yusalla fihi yusamma masjidan. Karena siapa tempat manapun yang dijadikan tempat ibadah, maka dikatakan masjid, karena tempat sujud. Sebagaimana hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi sebagai masjid. Apa maknanya? Sebagai tempat ibadah. Tetapi disebutkan illa, kecuali beberapa tempat. Kuburan, hammam, tempat najis, dan tempat mendekamnya unta. Ini yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Telah lewat hadisnya bahwa Rasulullah SAW menyatakan la usalli fil hammam wala inda qabr. Aku enggak akan salat di hammam, tempat buang hajat, dan di kuburan. Fa'ala hadha yakunu an-nahyu mutanawilan tahrim al-qabri bina'ihi wa la tajuzu as-salati fi masjid buniya fi qabrah aw fi maqbarah. Maka larangan ini mencakup dua, larangan untuk membangun bangunan masjid di atasnya dan larangan untuk beribadah padanya walaupun tidak dibangun. Qala fi riwayat al-Athram, idza kana al-masjid baina al-qubur la yusalla fihi al-fariidhah. Kalau ada masjid di tengah-tengah kuburan, maka jangan dikerjakan salat-salat wajib di sana. Terus salat apa? Salat jenazah. Salat jenazah. Tidak dikerjakan salat-salat wajib kalau masjid itu di tengah-tengah kuburan. Demikian dikatakan oleh Al-Athram rahimahullah. Wa in kana bainaha wa bainal masjid hajiz, kalau antara kuburan dengan masjid ada pemisah, ada penghalang, ada jalan atau ada sesuatu penghalang, maka tidak mengapa sebagian ulama membolehkan untuk sholat di dalamnya, sholat jenazah. Wala yusalla fihi ala ghairil jenazah, tetapi jangan sholat selain sholat jenazah. Berkata Abu Marsad dari Nabi SAW, la tusallu ilal qubur, jangan kalian salat menghadap kuburan-kuburan. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Walau tatabba'na kalam al ulama fi dhalik, kalau kita mengikuti ucapan para ulama dalam masalah ini, lahtamala iddata awraq, kita akan mendapatkan sekian halaman kalau kita mengumpulkan ucapan para ulama yang melarangnya. Fatabayyana bihadza anna al-ulama rahimahumullah bayyanu anna 'illat an-nahyi ma yu'addi ilayhi dhalik min al-ghulu. Maka jelaslah bahwa larangan para ulama ketika mereka melarang salat di atas kuburan, dibangun ataupun tidak dibangun, menunjukkan bahwa ilatnya adalah ghulu, melampaui batas dalam mengagungkan orang soleh. Itu ilatnya. Sebab kalau alasannya najis, dibangun masjid gak akan kena najis. Iya Pak ya. Dibangun masjid, dikasih tegel yang bagus, keramik atau masya Allah marmer. Di atas marmer masih dikasih lagi karpet yang tebal, permadani. Tidak ada kekhawatiran najis lagi. Tapi toh lihat ulama tadi menyatakan tidak boleh dibangun masjid ataupun tidak dibangun masjid. Tidak boleh. Jelaslah bahwa ilatnya, alasannya bukan masalah najis. Tapi alasannya adalah mayu'addi ilai, apa yang dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Yaitu berlebih-lebihan terhadap orang saleh, ghulu kepada orang saleh, yang akhirnya tawassul menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya meminta berdoa kepada makhluk, kepada orang saleh. Kama huwal waqi' wallahu almusta'an. Sebagaimana apa yang sudah nyata terjadi. Setiap ditegur dengan hadis-hadis ini, karena mereka kita husnudzon masih punya keimanan, maka mereka berkata, kami tidak meminta pada kuburan. Selalu bilang begitu. Itu bukti apa? Bukti kalau mereka masih punya iman bahwasanya meminta pada kuburan itu dosa, syirik, kufur. Sehingga mereka tolak. Tidak, kami tidak minta pada kuburan. Tetapi kalau didudukkan, coba duduk sini. Kata-katamu di kuburan tadi apa sih? Kalau kami minta pada Allah. Ya Allah, begini. Cuma itu? Ya juga meminta agar orang soleh ini membantu saya. Agar dikabulkan di sisi Allah Ta'ala. Coba ulangi kata-kata tadi. Ya meminta agar orang soleh ini mendukung saya. Meminta kepada orang soleh itu kan? Ya tapi minta dukungan saja. Sama saja. Minta dukungan ataupun minta surga. Artinya kamu sudah mulai meminta kepada makhluk. Bahkan kebanyakan mereka tegas-tegas meminta syafaat. Belalah aku, syafaatilah aku. Itu terlalu banyak. Tetapi ketika ditegur dengan dalil-dalil bahwa ini gak boleh, ini syirik, selalu jawabannya, kami gak minta pada kuburan, kami minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta pada Allah, tempatnya di masjid, tempat ibadah. Masjid itu baitullah. Kuburan bukan baitullah. Kuburan itu baitul mayyit. Kamu mintanya sama mayit apa sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau minta pada Allah Ta'ala, ke rumah Allah, ke masjid. Kalau kamu ke rumah orang mati, berarti kamu mintanya kepada orang mati. Untuk kami minta pada Allah, cuma pengen didukung sama si mayit. Khonifidina azakumullah. Berputar-putar, ujungnya sama. Kekhawatiran telah terjadi. Kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam telah terjadi. Sudah terjadi, kebanyakan kaum muslimin terjerumus di dalamnya. Padahal dulu sebelum terjadi sudah menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani ila akhirih. Wa qad hadatsa ba'da al-a'immati man yu'taddu biqaulihim unasun kathirun fi abwabil ilmi kathura fi abwabil ilmi billahi ittirabuhum wa ghalladha an ma'rifati ma ba'athallahu bihi rasulahu minal huda wal ilmi hijabuhum. Telah terjadi setelah lewat zamannya para imam-imam dan telah lewat di zamannya para ulama yang yu'taddu bihim, yang teranggap ucapan mereka. Setelah itu terjadilah manusia-manusia yang masya Allah luas ilmunya dalam berbagai macam bidang-bidang ilmu, tetapi goncang dalam masalah ini. Bicara fikih bagus, bicara ini bagus, bicara itu bagus, bicara akhlak apalagi. Bagus sekali. Tapi giliran bicara masalah ibadah di kuburan, goncang. Waghallama hijabuhum, bahkan hijabnya sangat tebal antara mereka dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah. Ilmu yang mengajarkan tentang tauhid dan pembersihannya dari kesyirikan. Faqayyadu nusus al-kitab wa sunnah biquyudin awhanatil inqiyad. Mereka ikat nas-nas dalil-dalil dari Quran dan sunnah dengan ikatan-ikatan yang lemah. Waghayyaru biha ma qasada ar-rasul. Mereka rubah apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, mereka rubah kepada masalah lain. Maksud Allah SAW melarang jangan beribadah di kuburan itu apa? Mereka ganti. Bukan masalah itu. Masalahnya karena najis saja sehingga ditutup sajadah, selesai. Padahal bukan itu. Kok tiba-tiba jadi tebal hijabnya? Enggak bisa paham ucapan Rasul. Bisa tebal hijabnya, enggak terlihat apa hikmah dari larangan Rasulullah SAW. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kok aneh? Padahal pada sisi lain alim dia, punya ilmu, bisa baca kitab kuning, membaca kitab-kitab fikih, masya Allah. Giliran berbicara masalah ini, tertutup dengan tutupan yang sangat tebal. Gak bisa paham. Bukan itu, bukan apa. Alasannya bukan itu. Alasannya adalah najis. Maka kita tutup dengan sejadah, selesai. Kita tetap ibadah di sisi kuburan orang soleh. Kita tanyakan dengan baik-baik. Kalau kuburan Nabi itu khawatir najis mana? Najis dari mana? Jasad Rasulullah tidak rusak. Toh Nabi tetap melarang. Jasad para anbiya tidak najis, toh Nabi tetap melarang. Bukan itu alasannya. Kenapa jadi tertutup matamu, tertutup hatimu? Buka hijab-hijab tadi. Hijab taklid, hijab ta'assub. Ini buka. Lihat dalil. Lihat qala Allah wa qala Rasul. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, annahyu 'anil bina' 'alal qubur yakhtassu bil maqbaratil musabbalah. Mereka sebagiannya berkata, larangan Rasul untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu khusus pada kuburan yang sudah terbongkar tanahnya. Katanya annahyu 'anil salati fiha litanajjusiha, tidak boleh sholat di sana karena najis. Bisodidil amwat, karena lendir-lendir jenazah tadi itu najis. Wahada kulluhu batil. Ini semua alasan-alasan batil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang dibuat-buat ini karena kadung tidak bisa menjawab hujjah. Tadinya mengatakan tidak ada larangan. Mana larangan? Mereka itu mengada-ngada. Tidak ada larangan. Silakan ibadah, karena ibadah itu adalah cahaya, agar yang dikubur tadi bercahaya terang benderang. Kita ramaikan kuburannya dengan bacaan Al-Quran, dengan zikrullah, maka ini akan memberikan cahaya pada mereka. Apa salahnya, apa jeleknya? Ila akhirih. Asalnya kemudian kita bawakan dalil 1, 2, 3 sampai sekian banyak hujjah, dalil-dalil, mulai gak bisa bantah. Murid-muridnya sudah mulai paham. Pak Kiai, ada larangannya dalam hadis sahih. Bahkan ada 3, 4, 5, ada sekian. Pak Kiai, banyak sekali riwayatnya. Dalam Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan wal Masanid. Ashabus Sunan wal Masanid. Bagaimana ini? Mulai alasan tadi. Iya ya, dilarang. Ini dilarang kalau terbongkar kuburannya. Kalau najisnya keluar, ada lendirnya, dari lendir mayat-mayatnya, tidak boleh. Maka kita sudah bersihkan dan kita sudah alas. Dengan sekian alas, aman. Itu kalau najis. Pak Kiai, hadisnya menyatakan kuburan Nabi tidak boleh. Masa Nabi najis? Anu. Mulai cari alasan yang berikutnya. Kenapa Kalau ada kebenaran dalam hadis yang sahih, terima. Itu ciri-ciri seorang muslim mukmin ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri aswaja adalah menerima dalil, menerima qala Allah wa qala Rasul. Apa susahnya menerima? Tidak jadi rendah, tidak jadi kalah, tidak jadi kemudian dikucilkan, tidak. Justru semakin mulia, semakin membuktikan bahwa kita menerima hujjah dari manapun datangnya, semakin mulia dia, semakin tinggi derajatnya. Maka kita bantah alasan najis tadi dengan beberapa poin. Kita catat. Yang pertama, annahu minal qawli ala Allahi bila ilmin wa huwa haramun min asl kitab. Pertama, ucapan bahwa itu karena najis adalah ucapan tanpa ilmu, karena enggak ada dalil dalam Quran wala sunnah. Nabi tidak berkata khawatir najis, enggak ada. Berarti pembicaraan tanpa ilmu dan itu haram. Wa minha, yang kedua, annama qaluhu la yaqtadi la'na fa'ilihi wa taghlid. Bahwa kalau alasannya cuma karena kotor dan najis, enggak mungkin sampai dilaknat. Sedangkan beribadah di kuburan ancamannya laknat. La'anallahu al-yahud. Apakah karena masalah salah tempat, kotor tempatnya, kemudian jadi dilaknat? Tidak demikian. Wa mal mani' lahu min an yaqul man shalla fi bu'atin najis fa 'alaihi la'natullah. Karena kalau kamu katakan alasannya najis kemudian dilaknat, berarti seakan-akan Nabi berkata siapa yang sholat di tempat najis dilaknat. Mengerikan sekali. Beberapa orang ada yang sholat di rumahnya, ternyata ada najis anaknya. Apakah dilaknat? Tidak seperti itu. Wa yazam 'ala ma qalahu haulai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin al-illah wa halal ummah fi bayaniha 'ala man yaji'u. Juga berarti bahwasanya kamu menganggap Nabi tidak menjelaskan alasannya, sehingga kamu menebak alasannya karena najis. Bisa jadi itu karena najis. Kamu anggap Nabi tahu karena najis tapi enggak ngomong begitu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Nabi SAW menjelaskan larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid beriringan dengan ghulu fi salihin. Beriringan dengan ghulu fi salihin, yaitu membuat patung-patungnya, membuat gambar-gambarnya. Ulaika idza mata fihim rajulus salih, mereka itu kalau mati orang solehnya, mereka bikin gambar-gambarnya. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lihat. Artinya apa? Disamakan. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dalam rangka hulu. Berarti sudah ada ilatnya dari ucapan Rasulullah langsung sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Itu alasan dilarang. Dan Nabi tidak mungkin membiarkan umatnya dalam keadaan bingung. Wa hadza batilun qat'an 'aqlan wa syar'an. Lamma yalzam 'alaihi min anna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ajiza 'anil bayan. Karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menerangkan alasan, enggak mungkin. Rasulullah menjelaskan penjelasan ini sangat jelas. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang ma'ruf sahih, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Jelas apa enggak jelas? Jelas. Kalau alasannya najis pasti diterangkan oleh Nabi. Kenyataannya Nabi tidak bicara alasannya najis, bahkan menerangkan sebaliknya, yaitu wulunya Yahudi, wulunya Nasrani, sampai menjadikan kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Tidak mungkin pula qassara fil balagh. Tidak mungkin juga Nabi kurang menjelaskan, kurang menyampaikan, apalagi menyembunyikan. Tidak mungkin sama sekali. Wa hadza min abtalil batil, dan itu menjadi sebatil-batil kebatilan. Karena Nabi SAW balagal balagal mubin, karena Nabi sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Wa qudratuhu fil bayan fawqa qudrati kulli ahad, dan kemampuan beliau untuk menerangkan di atas kemampuan siapapun. Fa idza batala lazim batala al malzum, maka kalau tidak mungkin yang demikian pada Nabi, maka tidak mungkin pula konsekuensinya, yaitu kalian menganggap alasannya karena najis, Nabi tidak menerangkan, enggak mungkin. Berarti kamu yang salah. Kalau kita katakan kamu benar, alasannya najis, berarti Nabi yang tidak menerangkan. Waduh, jangan salahkan Rasulullah SAW, salahkan mereka. Nabi sudah menjelaskan, yaitu seperti Yahudi dan Nasrani, ghulu, melampaui batas, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, memuliakan seseorang sampai memuliakan kuburannya, itu alasannya. Wa yuqalu aidan, dikatakan juga hadzal la'nu wat taghlidu syadid innama huwa fi man ittakhadha quburul anbiya'i masajid wa jaa fi ba'd an-nusus ma ya'ummu al-anbiya wa ghairihim. Juga larangan yang keras ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, anbiya, para nabi, kuburan para nabi. Kalau alasannya najis, maka tidak mungkin. Karena muntafiyah fi kuburil anbiya, karena najis tidak mungkin terjadi pada kuburan para nabi. Tidak mungkin. Likauni ajsadihim tariyah, karena jasad-jasad para nabi tetap utuh, segar. La yakunu sadid, tidak mungkin ada lendirnya, tidak mungkin rusak, enggak mungkin menjadi serpihan-serpihan, enggak mungkin. Fa idza kana nahyu an ittikhadil masajid 'inda al-qubur yatanawal qubur al-anbiya, kalau larangan tadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan termasuk di dalamnya kuburan nabi sekalipun tidak boleh, berarti jelaslah alasannya bukan najis. Ini poin-poin bantahan kita kepada mereka yang beralasan bahwa itu karena najis. Walhamdulillahi ala zuhuril hujjah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas jelasnya hujjah, wa bayanil mahajjah, dan gamblangnya jalan yang hak. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Selesai bab kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru dari kitab Tauhid, yaitu bab termasuk ghulu terhadap orang saleh menyebabkan penyembahan berhala. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.